Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi pada sesi yang pertama yang berkaitan dengan materi arti dari sebuah cinta yang telah dibawakan oleh Ustadzuna Al-Ustaz Abdullah Al-Jakarti hafizahullahu ta'ala. Dan kalau melihat kembali ke pamflet ya, lain pembicara, lain materi ya. Nah, namun tidak mengapa ya, tidak ada salahnya ya. Walaupun sudah tersebar di pamflet, kemudian pembawa materinya na'am bukan yang tertera di dalam pamflet. Ya. Taib, intinya ya, berarti ana di sini kebagian materi yang kedua, ya, yaitu arti dari sebuah hidayah. Nah, hidayah adalah nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari nikmat-nikmat yang ada, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jal. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, yang paling agungnya adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Ya. Nikmat petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Nikmat hidayah meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, menuju kepada Islam dan menuju kepada tauhid. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya. Yang dengan nikmat ini ya, seorang hamba terselamatkan dari al-khuludu finnar. Dari kesesatan di dalam neraka. Ya. Karena seorang yang bertauhid, seorang yang muslim bertauhid ya, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya selain kesyirikan dan kekufuran ya, maka suatu saat ya, dia akan masuk ke dalam jannah ya, setelah melalui proses pembersihan dosa-dosa dan kemaksiatannya di dalam an-nar jika Allah berkehendak mengazabnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki untuk mengampuninya. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah al-Islam, ya, hidayah masuk ke dalam Islam, hidayah bisa bertauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, ya, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Hidayah ini menyelamatkan seseorang dari al-khulud finnar, menyelamatkan seseorang dari kekekalan di dalam neraka. Ya. Karena jika seorang yang muslim bertauhid, dia banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, jika Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah azab, tetapi tidak kekal di dalam an-nar. Maka hidayatul Islam, hidayatul tauhid, ini min a'zami hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Termasuk hidayah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ya. Telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam dan diberikan rizki yang cukup. Enggak kurang, enggak lebih. Cukup. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah bagi untuknya. Telah beruntung orang-orang yang seperti ini. Qad aflaha man aslam. Telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam. Bagaimana dia tidak beruntung? Ya. Dia terselamatkan dari kekekalan di dalam an-nar. Kalaupun dia harus masuk ke dalam an-nar terlebih dahulu. Ya. Jika dia sampai akhir hayat, sampai akhir hayatnya mati di atas Islam. Maka telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Kemudian Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Maka beruntung orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Namun kepada mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah lidukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam, ya, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari Islam yang sebenarnya, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, ya. Bukan sekedar masuk Islam cukup, yang penting KTP muslim Islam, ya. Lah, kemudian berdiam diri, ya. Malas, ya. Belajar, ya. Malas ngaji, lah. Nah. Wajib bagi dia untuk ngaji. Wajib bagi dia untuk belajar, menuntut ilmu. Karena di dalam Islam disebutkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ya. Ada anjuran-anjuran, ya. Ada perkara yang disenangi, ada perkara yang dibenci, ya. Dan seterusnya. Maka wajib seorang yang telah mendapatkan hidayatul Islam wa tauhid, hendaklah dia mempelajari Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Orang yang ketika dia masuk ke dalam Islam, meyakini Islam adalah agama yang paling benar dan memang demikianlah keberadaannya. Ya. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya. Tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi. Ketika dia telah yakin Islam agama yang paling benar, yang dia anut, ya, yang dia yakini, ya, kemudian dia mempelajarinya, mengkajinya, ya, mempelajari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, yang kemudian perintah-perintah Allah tersebut dikerjakan dan larangan-larangan Allah ditinggalkan. Ya. Belajar, yaitu ngaji. Ya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan hidayah yang lebih besar lagi. Ya. Hidayah yang lebih utama lagi. Ya. Hidayah yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Apa itu? Hidayah as-sunnah. Nah, hidayah di atas sunnah, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian miliar penduduk dunia, ya, hanya sebagiannya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Mungkin hanya 1 miliar atau kurang atau lebih, ya. Nah, sekitar itulah. Nah. Dan dari 1 miliar muslim ini, ya, tidak semuanya mendapatkan hidayah as-sunnah. Hidayah petunjuk di atas sunnah, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paling hanya sekian persennya, ya. Sekian ribu dari sekian miliar, ya. Nah, hanya sekian ribunya yang mendapatkan hidayah untuk istiqomah di atas sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Telah datang dalam hadis yang sahih bahwasannya Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, ya, semuanya di dalam annar, illa wahidah, kecuali satu golongan. Nah, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Ini kesemangatan para sahabat untuk mengetahui siapa mereka yang selamat. Ya. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka adalah golongan, ya, yang berada di atas manhaj, yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini golongan yang selamat. Ini golongan yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tadi telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia belajar, ya, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terus istiqomah belajar, ya, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan bimbingan guru atau para ulama, ya, maka ini menjadi sebab dia akan mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu. Ya. Hidayah yang lebih besar daripada hidayatul Islam. Ya. Yaitu hidayah di atas sunnah, nah, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini hidayah yang khusus, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan juga kepada orang-orang yang khusus. Nah. Bicara tentang hidayah, ya. Di dalam Al-Quran, Al-Karim ada beberapa makna tentang penyebutan hidayah. Yang pertama, di antara lafadz hidayah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hidayah yang bermakna al-hidayatul amah, hidayah yang umum, petunjuk yang umum. Yaitu umum untuk seluruh makhluknya, yang muslimnya, yang kafirnya, ya, mendapatkan hidayah, yaitu petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbana rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa alaih salatu wassalam mengatakan, wahai Rabb kami, Rabb kamilah yang telah memberikan penciptaannya terhadap segala sesuatu. Thumma hada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberinya petunjuk. Ya, yaitu memberi petunjuk ke semua makhluknya. Tapi namanya hidayah amah, hidayah umum. Ya, manusia diberi petunjuk, baik yang muslim ataupun yang kafir. Dia diberi petunjuk bahwasannya mata itu untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk menginjak, berjalan, berlari, dan seterusnya. Nah, yaitu diberi petunjuk kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang dia butuhkan di dunia. Ya, diberi petunjuk untuk makan, minum dalam rangka menjaga na'am dan menyelamatkan nyawanya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini petunjuk, ya, ditunjukkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan hidup. Nah, dan ini berlaku untuk semua, ya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Namanya hidayah al-amah. Hidayah ini tidak berkaitan dengan keimanan, kekufuran, tidak. Tidak berkaitan dengan dosa dan pahala, tidak. Tidak berkaitan dengan surga dan neraka, tidak. Ini hidayah amah. Ya. Kemudian, lafadz hidayah yang kedua yang datang dalam Al-Quran, itu bermakna hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah, bimbingan, dan penjelasan. Hidayah yang berupa bimbingan dan penjelasan. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahadainahun najidain. Dan kami berikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya dua jalan. Kami jelaskan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, tinggal manusia memilih, mau pilih jalan yang baik, mau pilih jalan yang buruk, mau pilih jalan yang hak, mau pilih jalan yang batil. Nah, yang jelas sudah diberikan petunjuk, nah, penjelasan, bimbingan, ya, ini yang baik, ini yang buruk. Nah. Hidayatul irsyad wal bayan ini ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya. Nah. Ketika seseorang memberikan penjelasan tentang kebenaran, ini loh yang benar. Ini loh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang nerima, ada yang tidak. Nah, ya. Karena tergantung apa? Tergantung jenis hidayah yang ketiga nanti. Yaitu hidayatut taufik wal ilham. Hidayatut taufik dan ilham hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayatul irsyad wal bayan ini, nah, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya atau para dai setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menjelaskan kebenaran, menjelaskan agama yang benar. Nah. Ini hidayatul irsyad wal bayan, dan hidayah ini ada yang nerima, ada yang tidak. Nah. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami berikan petunjuk kepadanya sabil jalan yang lurus, yang harus ditempuh. imma syakira wa imma kafura, ada yang menerima ya bersyukur, yaitu dia menerima jalan tersebut mengikutinya, wa imma kafura, dan ada yang mengingkarinya, ada yang tidak mau mengikutinya. Nah, maka yang mengikutinya dia beruntung, sedangkan yang mengingkarinya tidak mengikutinya halak, maka dia binasa. Ayat yang menunjukkan tentang hidayah ini juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, nah, bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Itu menunjukkan umatnya kepada jalan yang lurus. Nah. Dan juga umatnya, yaitu para dai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, memiliki hidayah ini. Ya. Bisa melakukan hidayah ini, yaitu memberi petunjuk kepada manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab engkau, ya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah, ya, kendaraan yang paling istimewa dan paling berharga di zaman itu, di kalangan orang-orang Arab. Menjadi sebab orang lain dapat hidayah, ya, nah, pahalanya besar, ya, lebih baik daripada unta merah, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah yang kedua. Dan hendaklah seseorang bersungguh-sungguh, ya, nah, dalam melakukan hidayah ini, karena pahalanya yang sangat besar, ya, nah, yaitu memberikan penjelasan, bimbingan, nah, ya, arahan, ya, kepada manusia agar menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Jalan yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Nah, ya. Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Nah, ini hidayah yang ketiga. Nah, yang kedua, ya. Kemudian hidayah yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Dan hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah tidak memiliki hidayah ini. Tidak mampu untuk memberikan hidayah ini. Walaupun dia adalah malaikat, walaupun dia adalah rasul, walaupun dia adalah nabi, apalagi yang di bawah mereka. Ya. Hanya Allah yang memiliki hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau inginkan dia dapat hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, selesai waktunya. Baik, intinya hidayah itu taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa memberikannya. Dan hendaklah seseorang selalu meminta hidayah taufik kepada Allah Azza wa Jal. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Hidayah itu taufik agar kita tetap istiqomah di atas Islam. Dan tetap istiqomah di atas sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Sehingga kita mati di atas husnul khatimah. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang hidayah adalah pembahasan yang panjang lebar sebenarnya. Ya, namun naam karena waktu yang terbatas sehingga hanya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini, dan insyaallah kalau ada kesempatan di lain waktu akan kita lanjutkan biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.